Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab At-Da'u wa Dawa lil Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Taib, sebelumnya telah kita baca penjelasan mu'alif rahimahullah ta'ala bahwasannya kemaksiatan merupakan bentuk pertolongan, bantuan seorang hamba atas dirinya sendiri. Seorang hamba menolongnya karena Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita, menguji manusia semuanya dengan musuh yang senantiasa terus-menerus tidak pernah berhenti untuk menyesatkan kita, untuk menjerumuskan kita kepada kehancuran yang sebenarnya. Dia senantiasa berusaha untuk mencari kesempatan, mencari jalan untuk menghancurkan kita. Nah, ketika kita terjatuh pada maksiat, kita melakukan perbuatan dosa, maka hakikatnya kita sedang membantu musuh kita itu. Kita sedang memberi pertolongan, memberi bantuan kepada musuh yang menyerang kita, yang senantiasa terus-menerus berusaha siang malam, tiada henti-hentinya. Taib, maka yang demikian itu tentunya perbuatan yang sangat tidak bisa diterima dengan akal yang sehat, perbuatan yang bodoh. Seseorang menghancurkan dirinya sendiri, seseorang memberi bantuan kepada orang musuh yang senantiasa berusaha untuk menjerumuskan dia kepada kehinaan. Taib. Qala rahimahullah ta'ala, kemudian beliau gambarkan bagaimana bentuk permusuhan tersebut. Waqad a'lamanallahu subhanahu bidzalika kullihi min aduwina. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kita perkara-perkara tersebut, seluruhnya usaha-usaha tersebut dari musuh-musuh kita, dari syaitan. Wa amarana an na'khudha lahu uhbatahu. Kemudian Allah perintahkan kita untuk mengambil persiapan, melakukan persiapan, melakukan perlawanan terhadap musuh tadi. Jangan dibiarkan dia menguasai kita, jangan dibiarkan dia merusak diri-diri kita. Wa na'udda lahu uddatahu. Dan kita diperintahkan untuk mengadakan persiapan, perangkat-perangkat, perlengkapan-perlengkapan, senjata-senjata yang mampu kita gunakan. Qala walamma alima subhanahu anna adama wa banihi qad bulu bihadzal atu wa annahu qad sulita alaihim amaddahum bi asakir wa jundin yalqaunahu biha. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui bahwasannya Adam dan keturunannya, Adam dan anak keturunannya, mereka diuji, dicoba dengan musuh ini, musuh yang sifatnya tadi di depan sangat bersemangat terus-menerus berusaha untuk menjerumuskan kita kepada kehinaan. Dan terkadang musuhnya tadi menguasai dia, menguasai anak Adam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala amad dahum bi asakir. Allah beri pertolongan, bala bantuan dengan pasukan-pasukan. Yalqaunahu biha. Yang manusia tadi menghadapi musuh tersebut dengan bantuan, dengan persenjataan, alat-alat yang Allah persiapkan tadi. Qala wa amata'tu wa hum aidan bi jundin wa asakir yalqahum biha. Akan tetapi musuhnya tadi, ya, musuh manusia itu juga Allah beri kekuatan. Allah beri pasukan, ya, yang mereka gunakan untuk menghadapi manusia-manusia tersebut. Wa aqama suqal jihad fi hadhi dar fi muddatil umri. Apa tujuannya, ya? Kenapa tidak dibiarkan manusia dalam keadaan taat saja, tidak ada yang ganggu, ya? Tidak ada yang mengganggu, menyelewengkan dia. Kenapa tidak taat saja manusia, biarkan taat, ya, tidak siapa ada pengganggu. Setannya tadi jangan di, tidak ada bantuan, tidak punya pasukan, tidak punya alat untuk menyerang dia. Tidak, karena dibaliknya ada hikmah yang besar, ya. Adanya iblis dan tentaranya, pasukannya dari kalangan jin dan manusia, itu terdapat hikmah yang besar, yaitu tegaknya jihad di negeri dunia ini terus-menerus sepanjang hidup manusia. Maka dia di medan jihad sepanjang hidup dia, sepanjang hidup manusia, hakikatnya dia berada di medan laga, ya, di medan pertempuran, berjihad melawan musuh yang senantiasa itu tadi, senantiasa berusaha untuk menjerumuskan mereka. Sepanjang hidup dia, sampai matinya, ya. Qala allati hiya bil itafati ilal akhirati kanafasin wahidin min anfasiha. Yang umur seseorang itu, ya, seberapapun panjang usia dia, ya, maka usianya dia di dunia ini, ya, yaitu masa jihad dia, ya, masa jihad dia di dunia itu dibandingkan dengan kekekalan di akhirat nanti, ya, dibandingkan dengan kehidupan kekal di akhirat nanti, itu seolah-olah seperti satu helaan nafas saja, satu hirupan nafas, ya, satu hari semalam itu ada 24.000 kurang lebih 24.000 nafas, ya, nafas yang manusia lakukan setiap hari semalam itu kurang lebih 24.000, ya. Nah, hidupnya dia di dunia ini dibandingkan kekekalan dia nanti di akhirat itu hanya sekali nafas. Itu dibanding sepanjang hidup dia, ya. Umur dia, sepanjang umur dia, ya. Baik. Maka tentunya sangat kecil sekali dibandingkan dengan buah balasan pahala jihad yang diterima kaum mukminin di akhirat nanti, ya. Maka ini bentuk kasungan sungguh-sungguh terus berada di jalan lurus, ya, berada di atas jalan al-haq, karena kita berusaha sungguh-sungguh di jalan lagi cuma sebentar dibandingkan dengan kehidupan di akhirat nanti, ya. Cuma satu nafas dibandingkan nafas sepanjang hidup kita, ya. Baik. Kalau kita suruh ngitung nafas kita sehari saja itu bingung, enggak bisa, enggak mampu, ya kan? Berapa kali kita bernafas? Baik. Hitungan tadi disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab yang lain dalam menjelaskan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nikmat Allah itu kalian enggak bisa menghitung. Itu kalau ditinjau nikmat nafas saja gitu, ya. Kalau nafas saja itu sehari 24.000 kali, ya. Itu berapa banyak? Kalau kamu enggak bisa nafas 10 detik saja atau 1 menit, sakit apa enggak? Sakit, ya. Bingung, ya. Orang tuamu bingung, orang di sekitarmu juga bingung. Orang ini kok enggak bernafas. Matanya terbelalak misalkan, bingung, ya kan? Nah, nafas itu nikmat besar, ya kan? Nikmat nafas saja hitungannya sedemikian banyak, ya. Belum nikmat yang lain, ya. Baik. Nah, kehidupan kekal di akhirat, kehidupan di akhirat itu dibandingkan dengan susah payahnya kita di dunia ini sepanjang hidup kita, ya, itu hanya satu nafas dibanding seluruh nafas kita sepanjang hidup itu, ya. Baik. Sudah lewat di depan, ya kan? Kehidupan abadi, ya kan? Sedangkan ujian di dunia ini hanya sementara, sebentar, ya. Maka sangat tidak pandai, sangat bodoh orang yang mengutamakan kenikmatan dunia yang sebentar, mengorbankan kenikmatan akhirat yang selama-lamanya. Itu. Qala wastara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Adanya musuh tadi, ya. Allah berikan musuh itu, ya. Dalam rangka menguji kita, siapa yang mau menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membeli jiwa-jiwa mereka, harta mereka dengan jannah. Yuqatiluna fi sabilillah. Maka dengan adanya musuh itu, ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtulun wa yuqtalun. Mereka membunuh kaum mukminin, musuh-musuh mereka, atau sebaliknya, mereka terbunuh oleh musuh-musuhnya. Wa akhbara anna dzalika wa'dun mu'akkadun 'alaihi fi asrafi kutubihi, wa hiya Taurat wal Injil wal Qur'an. Dan Allah kabarkan bahwasanya itu, ya, Allah membeli jiwa dan harta mereka dengan jannah itu, Allah kabarkan di dalam kitab-kitabnya yang paling mulia, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wa akhbaro annahu la awfa bi ahdihi minhu subhanahu. Kemudian setelah Allah kabarkan demikian, Allah kabarkan bahwasannya tidak ada yang lebih memenuhi janji dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti, ya, terlaksana. Qala tsumma amarhum an yastabshiru bihadhi shaqqati allati man arada an ya'rifa qadraha. Falyandur ilal mustari manhu. Kemudian Allah perintahkan untuk bergembira dengan perdagangan ini, ya. Perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan jiwa dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan perdagangan tersebut. Barang siapa yang ingin mengetahui kadar perdagangan tersebut, ya, kadar jual beli tersebut, maka perhatikan siapa pembelinya. Siapa yang membeli jiwa kalian? Siapa yang membeli harta kalian? Rabbul Alamin, ya. Malikul Muluk, ya. Malikus Samawati wal Ard. Qala wa ila saman al-madzuli fi hadhi silsilati. Kemudian, perhatikan juga samannya, harganya apa? Jiwamu itu diganti dengan apa? Eh? Dibeli dengan apa? Dibeli dengan jannah. Arduha samawati wal ard. Yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata seorang pun. Tidak pernah terbetik dalam hati seorang pun. Tidak pernah terdengar di telinga seorang pun. Tidak terbayangkan. Wa ila man jaro ala yadai hadal akdu. Kemudian, untuk mengetahui kadar perdagangan ini, perhatikan di tangan siapa, yakni kepada siapa kalian melakukan akad ini, yakni Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya. Qala fa ayyu fawzin a'dhamu min hadza? Maka keberuntungan mana yang lebih besar daripada keberuntungan orang yang menjual jiwa dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jannah? Tidak ada yang lebih besar keberuntungan itu. Wa ayyu tijaratin arbah minhu? Dan perdagangan mana yang lebih beruntung, yang lebih menguntungkan dibandingkan seorang hamba berdagang kepada Rabb-nya, menjual jiwa dan hartanya kepada Rabb-nya. Ya. Taib. Ini ketika terjadi apa? Jihad, ya, perang kepada memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat kita ini, ya, jihadnya tidak sampai seperti itu, ya kan? Tidak takut dengan senjata musuh, ya. Dan kita, sebagaimana tadi, sedang berada di medan jihad ini, ya, di medan laga, ya. Musuh kita tuh senantiasa itu tadi, mau menghancurkan kita, ya, menyerang kita. Kapanpun kita lalai, kita diserang, dijatuhkan, ya, dihinakan kita. Ya. Maka sepanjang umurnya manusia itu berada di medan laga, medan pertempuran, medan jihad. Ya. Taib. Qala summa akada subhanahu ma'ahum hadzal amru biqaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kepada mereka perintahnya dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu hal atullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan sebuah perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, perdagangan yang besar, ya, keuntungannya luar biasa, kenikmatan yang kekal abadi. Qala tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yakni kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berimanlah kepada Allah Ta'ala, berimanlah kepada Rasul-Nya, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta dan jiwa kalian. Kerahkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infakkan harta kalian untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk perkara yang Allah ridhoi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Yang demikian itu jauh lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kalau tidak tahu, kalau tidak berilmu, ya tidak tahu mana perdagangan yang menguntungkan, mana perdagangan yang merugikan dirinya, ya, atau bahkan tadi dia membantu musuhnya untuk menghancurkan dirinya, ya. Setiap hari, setiap saat dia berbuat perbuatan yang perbuatannya itu hakikatnya membantu musuhnya, menjatuhkan dia, menghancurkan dia, ya. Waliyadzubillah. Qala yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Maka tidak ada seorang pun yang tidak butuh kepada ampunan, ya. Semua orang sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara cara mendapatkan ampunan ini tadi, ya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah masukkan kalian ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan tempat tinggal yang baik di Jannah Aden. Zalikal fawzul azim. Maka itu adalah keberuntungan yang paling besar bagi seorang hamba. Tidak ada keberuntungan yang lebih besar setelahnya. Qala ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau kalian mati di jalan Allah Subhanahu wa taala tadi dalam jihad, maka itu janji Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan jannahnya. Kalau tidak, kalian masih hidup dalam jihad tersebut, maka di sana ada kemuliaan yang kedua, kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kabar gembira bagi kaum mukminin, ya. Maka demikian keadaan orang mukmin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia mendapatkan salah satu dari dua kebaikan, ihdal ushusnayain, ya. Kalau mati, maka dia syahid mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup, maka dia hidup dengan kemuliaan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa lam yusallit subhanahu hadzal aduwa ala abdil mu'min alladhi huwa ahabban wa il makhluqati ilahi illa li anna jihada ahabu syai'in ilahi. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala terkadang menguasakan musuhnya atas hambanya yang beriman. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguasakan musuh-musuhnya itu, mengalahkan hamba-hambanya yang beriman. Padahal hamba mukmin itu adalah makhluk yang paling Allah cintai, ya. Makhluk yang paling Allah cintai adalah orang mukmin, ya. Tetapi kenapa Allah kuasakan musuhnya atas dia? Karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau mukmin tadi diserang musuhnya, kan terjadi pertempuran, ya kan? Terjadi jihad. Maka adanya jihad ini, ya, jihad itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena bentuk seorang hamba dia mengorbankan dirinya untuk Allah, ya. Maka ibadah ini, ya, itu tadi dia korbankan jiwa dan hartanya untuk Allah, itu Allah cintai, ya. Seorang hamba yang mengorbankan hartanya, jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah adanya jihad, ya. Untuk adanya ibadah mengorbankan jiwa dan harta di jalan Allah tadi, ya. Seorang yang mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah itu sangat dicintai oleh Allah taala, ya. Kalau tidak ada jihad, tidak ada pengorbanan, ya kan? Kalau tidak ada jihad, tidak ada peperangan, tidak ada pengorbanan jiwa, tidak ada pengorbanan harta, tidak butuh mengorbankan harta, tidak butuh mengorbankan jiwa, gitu. Ini hikmahnya, ya. Allah Subhanahu wa taala adakan musuh-musuh itu tadi. Wa ahlahu arfa'ul khalqi indahu darajatin. Dan pelaku jihad adalah makhluk yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mujahid fi sabilihi. Mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aqrabu ilaihi wasilatan. Orang yang paling dekat kedudukannya. Fa'aqada subhanahu liwa'ahadal harbi liqolasati makhlukatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan medan peperangan ini, ya, perang antara kaum mukminin dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini untuk hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang pilihan, ya. Kalau bukan orang pilihan, tidak berani jihad, eman-eman, nanti harta saya berkurang, ya. Nanti jiwa saya hilang, ya. Nanti saya mati, ya. Nanti siapa yang ngurusi keluarga saya, ya. nanti ini dan itu, ya, ditakut-takuti sama setan, ya. Jangan perang, nanti keluargamu diambil orang, ya. Jangan perang, nanti hartamu habis. Ditakut-takuti. Nah, orang yang berani perang, orang yang berani berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya, berarti orang pilihan, ya. Qala wa huwal qalbu alladhi huwa mahallu ma'rifatihi wa mahabbatihi wa 'ubudatihi wa 'ubudiyatihi wal ikhlas lahu wa tawakkul 'alaihi wal inabah ilaihi fa wallahu amra hadzal harb. Maka makhluk yang terpilih, ya, yang pilihan, yang ditegakkan medan perang tadi, itu adalah hati seseorang, ya. Itu tempat untuk mengetahui, ya. Hati itu tempat untuk mengetahui, tempat kecintaan, ibadah, ikhlas, itu dari hati seseorang, tawakal, inabah, maka padanya Allah Subhanahu wa taala kuasakan peperangan itu pada hati seseorang, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan hamba-Nya yang beriman, wa ayyadahu bijundin minal malaikati la yufarikunahu. Allah Subhanahu wa taala beri bala bantuan dengan pasukan dari para malaikat yang tidak pernah meninggalkan mukminin, para malaikat yang senantiasa menolong kaum mukminin. Allah taala mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lillah mu'aqibatun, yakni malaikatun yata'aqabuna. Allah memiliki malaikat-malaikat yang saling bergantian di depan dan di belakang mereka, di depan dan di belakang mukmin, ya. Pergi yang satu, datang yang lain. Pergi yang kedua, datang yang ketiga. Terus menjaga mukminin, malaikat ini. Yahfadunahu min amrillah, menjaga mukmin tersebut dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'aqibu ba'duhum ba'dho, mereka saling bergiliran, bergantian, ya. Kullama dhahaba badalun ja'a badalun akhar. Setiap kali pergi satu, maka datang penggantinya. Yusabbitunahu, maka tugas malaikat itu mengokohkan hati seorang mukmin, ya. Musuhnya banyak, senjatanya lengkap, ya. Fasilitasnya komplit, ya. Sedangkan dia tidak demikian. Tetapi dengan tasbih dari para malaikat, kokoh hatinya menghadapi musuh yang sedemikian itu, tidak gentar sedikit pun, ya. Tidak mundur sejengkal pun, ya. Wa ya'murunahu bil khair, maka para malaikat-malaikat tersebut yang memerintahkan kepada kebaikan, ya. Yang ada pada seseorang yang memerintahkan kepada kebaikan, wa yahuddunahu alaih, memotivasi, menghasung dia untuk berada di atas al-khair. Wa ya'idunahu bikaramatillahi wa yunassirunahu, dan menjanjikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yaqulun innama huwa sabru sa'atin wa qad istarahta rahatal abad. Malaikat itu mengatakan kepada orang mukmin, ya. Sungguh-sungguh dalam jihad, sungguh-sungguh dalam kebaikan, terus-menerus dalam kebaikan. Jangan kendor, ya. Karena ini adalah kesabaran yang sesaat, ya. Sebagaimana tadi, ya. Kita di dunia ini dibanding akhirat seperti satu hela nafas dibandingkan nafas-nafas sepanjang hidup, ya. Sabar, ya. Kuatkan, ya. Jangan diikuti bisikan-bisikan yang mengajak kita keluar dari ketaatan. tetap sabar sebentar sabarmu ini ya, dan nanti kamu akan mendapatkan rohah yang abadi ya, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan yang selama-lamanya ya. Taib. Maka ini bantuan madad yang Allah berikan kepada seorang mukmin, malaikat yang senantiasa menguatkan dia ya. Qala thumma amadahu Allah subhanahu bi jundin ukhar min wahyihi wa kalamihi fa arsala ilaihi rasuluhu wa anzala ilaihi kitabahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bala bantuan yang lain dengan pasukan yang lain, yaitu wahyunya dan kalamnya, yakni kitab Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang Allah turunkan kepada makhluknya, dan Allah utus kepada mereka rasulnya. Allah turunkan kepada mereka kitabnya. Fazdada kuwatan ila kuwatihi, wa madadan ila madatihi, wa anwanan ila awanihi, wa uddatan ila uddatihi. Maka dengan bantuan wahyu, rasul, dan kitab tersebut, bertambah kekuatan mukmin. Ya. Setiap kali dia terlena, maka dia membaca kalamullah, menjadi kuat lagi imannya. Ya. Ketika dia lalai, membaca sunnah-sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mekuat lagi imannya ya. Baik. Maka menjadi bertambah kekuatannya ya. Qalau ayyadahu ma dzalika bil aqli waziran lahu wa mutabbira. Demikian pula Allah kuatkan dia, beri bantuan dengan akal ya. Yang akal itu sebagai pembantu dia, sebagai pengatur ya, pembantu yang mengatur. Wa bil ma'rifati musyiratan alaihi nasihatan lahu, dan dengan ma'rifah, dengan pengetahuan sebagai tempat untuk istisar ya, minta pendapat ya, musyawarah, minta nasihat, untuk minta nasihat ya. Dengan pengetahuan dia, ini perkara ini demikian, nanti kalau demikian maka demikian ya. Dia mengetahui, dia mengambil keputusan dengan pengetahuannya tadi ya. Wa bil imani musabbitan lahu wa muayyidan wa nasira, dan dengan keimanannya menjadi pengokoh bagi dia, penguat dan penolong. Wa bil yaqini kasifan lahu an haqiqatil amr, dan dengan keyakinannya ya, dia sangat kuat keyakinannya, ini adalah jalan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti menang. Al-haq pasti menang di atas al-batil ya. Kesudahan yang baik pasti bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, yakin ya, kuat keyakinannya. Maka dengan itu tersingkap semua rintangan-rintangan. Hatta ka'annahu yu'ayinu ma wa'adallahu ta'ala bi awliya'ahu wa hizbahu ala jihati adaihi. Kuatnya keyakinan dia seolah-olah dia melihat dengan kepala, dengan mata kepalanya apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berjihad di jalannya, janji-janji Allah tadi ya, seolah-olah dia melihat dengan mata kepalanya ya, sebagaimana kisahnya Nadir bin Malik ya, ketika perang Uhud ya. Ajitu raihata jannah tahtal Uhud ya, ketika kaum muslimin lari ya, perang kalah lari ya, maka kuatnya keyakinan dia ya, dia menyatakan itu bukan dia dadakan ya, bukan sandiwara, dia menyatakan dengan yakin, aku mencium bau jannah di bawah Uhud ya, lari dia langsung ke sana ya. Dari mana itu didapati? Ilmu ya, keyakinan yang kokoh ya. Ada jannah, bau jannah semerbak di bawah gunung Uhud. Langsung dia lari ya. Kurma yang dia makan satu biji belum habis, sudah mati ya. Itu keyakinan seorang mukmin ya. Jadi demikian orang yang kuat keyakinannya. dia melihat janji Allah itu pasti, ya, suatu yang hak, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, ya. Maka dia meyakini janji Allah itu seolah-olah melihat dengan kepala matanya, ya, dengan mata kepalanya, ya, seolah-olah dengan dia lihat di depannya janji Allah itu, ya, sesuatu yang pasti. Nah, itu dari mana? Kebesarnya yakin dia, ya, besarnya keyakinan dia, besarnya iman dia, ya, menjadikan seolah-olah apa? Sudah apa yang Allah janjikan itu pasti, ya, tidak akan meleset. Itu kalau kalian pengen lihat itu kisahnya Nadir bin Malik itu, ya, ketika perang Uhud sudah, aku mencium bau jannah di bawah Uhud, langsung pergi ke sana, ya, langsung perang, ya, benar dia, ya, langsung dapat jannah, ya, taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna, nasallallahu taufiq lil jami, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.